Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih mengikuti acara Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar, kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat ke-45, di mana di dalam beberapa surah yang kita bahas di dalam beberapa hari ini menjelaskan tentang peperangan Badar yang merupakan perang yang terbesar dihadapi oleh umat Islam di dalam sejarah awal daripada perkembangan umat Islam. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah bersama di lewat Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini membahas tentang perang Badar. Betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kaum muslimin di mata orang-orang kafir itu jumlahnya sedikit, dan begitu juga di pandangan kaum muslimin jumlah orang kafir itu sedikit, sehingga terjadilah peperangan dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada umat Islam untuk berteguh hati di dalam menghadapi peperangan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentunya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat min kibaris sahabah, mengatakan apabila suatu ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah apa yang datang berikutnya, karena yang setelahnya itu pasti ada perintah ataupun larangan. Nah, kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Islam dalam perang Badar ini dengan panggilan dengan keimanan, karena tidak akan mampu orang pergi ke medan perang kecuali dengan didasari keimanan yang baik dan benar pula. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini idza laqitum fi'atan fathbutu. Di sini ada perintah kepada pasukan umat Islam, bala tentara Islam, untuk ya, bertahan, berteguh hati di dalam peperangan ini. Artinya memang peperangan itu tidak mudah untuk dihadapi. Ya. Bahkan yang dikorbankan di sini bukan hanya harta, tetapi jiwa dan raga, bahkan keluarga dan yang paling mahal yang kita miliki. Fathbutu wadhkurullah, dan ingatlah Allah. Memang kalau kita melihat di dalam sejarah, maka para pasukan Islam itu dapat memenangkan peperangan bukan karena kekuatan dan kedahsyatan daripada alat perang yang mereka miliki, dari senjata dan sebagainya, tetapi karena memang mereka memenangkan peperangan itu dengan kalimatullah al-ulya, dengan semangat untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi. Dan tentunya ketika takbir dikumandangkan Allahu Akbar, maka ketika itulah umat Islam tentunya memiliki semangat yang bergelora untuk dapat memenangkan dalam peperangan itu. Dan kemudian Allah mengatakan la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dengan kemenangan dan beruntung di akhirat dengan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Mungkin Ustaz Perdana bisa mengawali fotos. Iya, terima kasih Ustaz. Ada beberapa keterangan yang menarik yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat 45 ini. setelah Allah memberikan satu perintah yang tegas kepada kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ada tugas yang penting harus kamu laksanakan. Apa itu? Iza laqitum fi'atan fasbutu, ketika kamu bertemu dengan fi'ah fasbutu, maka dengan satu kelompok, maka berteguh hatilah kamu. Dan ada beberapa keterangan lain nanti yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Yang menarik di sini adalah ketika Allah menyampaikan dengan kalimat fi'ah. Fi'ah artinya adalah satu kelompok. Di dalam bahasa Arab, kelompok itu juga bisa dipakai dengan kata fariq. Tapi ada perbedaan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi antara fariq dengan fi'ah. Kalau fi'ah itu adalah satu kelompok yang sudah memiliki persiapan yang cukup matang untuk melakukan sesuatu, atau dalam bahasa yang lain, profesional. Ketika seseorang sudah mempersiapkan dirinya atau satu kelompok mempersiapkan diri dengan baik, maka itu disebut dengan fi'ah. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ini adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim atau kelompok muslim harus benar-benar menjadi kelompok yang betul-betul profesional di dalam bidangnya masing-masing, betul-betul matang di dalam mempersiapkan sesuatu, bukan hanya asal-asalan saja. Bukan ketika mau ujian, pergi saja ujian tanpa ada persiapan, atau dia ketika dia mau berenang, masuk saja ke dalam air tanpa dia pernah berlatih dahulu. Tidak seperti itu. Harus ada persiapan yang matang, harus ada latihan, harus ada hal-hal yang betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan pemikiran dan perencanaan yang baik. Ini menarik karena kalau kita hubungkan dengan kondisi kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa masyarakat muslim itu masih banyak yang tidak profesional di dalam bidangnya masing-masing. Makanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk betul-betul menekuni apa yang kita kuasai. Ketika kita dalam bidang agama, maka tekunilah agama itu dengan baik, pelajari dengan baik, kuasai Al-Quran, hadis dengan baik, kuasai ilmu tafsir, kuasai ilmu hadis. Jangan hanya sekedar hanya mengetahui satu ayat Al-Quran kemudian kita sembronoan untuk mengungkapkan keterangan-keterangan tentang Al-Quran yang sebenarnya jauh dari apa yang kita tafsirkan. Begitu juga sebagai seorang guru dalam bidang ilmu umum misalnya, hendaklah menguasai ilmu itu dengan sebaik-baiknya, tahu dan bisa menghubungkannya dengan agama. Tidak ada pemisahan antara agama dengan ilmu umum. Ketika dia menjadi seorang guru fisika, dia tahu betul bagaimana mendekatkan pemahaman fisika di dalam pemahaman keagamaan. Begitu juga dengan keilmuan yang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, umat Islam, masyarakat Muslim, itu diperintahkan untuk tampil menjadi orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Bukan menjadi orang yang sikapnya asal-asalan atau malas-malasan, akan tetapi mampu menjadi orang-orang yang berusaha keras di dalam kehidupannya, mau belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya mampu merubah kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Iya, mungkin Ustaz Safiat, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau kita dengarkan para pendengar RRI Rahimakumullah dari paparan Ustaz Ardiansah dari prolog pertama hingga Ustaz Perdana, dari sisi yang lain dapat kita kaji, begitulah luar biasanya ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita lihat, kalaulah ini kita kontekskan kepada kehidupan kita sehari-hari, maka ayat ini akan kita jumpai bahwasannya ketika kita berdakwah kepada orang yang mereka itu masih melakukan maksiat, otomatis janganlah kita harus meninggalkan mereka begitu saja, akan tetapi di sini harus ada keistiqomahan diri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat mukmin ketika mereka menghadapi atau melawan musuh, Allah meminta kepada mereka yaitu fasbutu, agarlah kamu tetap. Begitu juga kita dalam kita mendakwah atau kita menyuruh orang dalam kebaikan, hendaknya lah kita selalu tetap istiqomah. Jangan kita harus pergi ke luar daripada tempat maksiat itu. Sama-sama kita upayakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu yang kita dakwahkan itu adalah ke jalan yang benar. Kemudian jangan lupa juga Allah di sini berpesan wadhkurullah, banyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali dalam kehidupan kita ini dikontekskan kehidupan adalah dengan bentuknya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian bagaimana mungkin seorang hamba dapat lupa kepada sang khaliknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, udhkurni adhkurkum, kalian ingat kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Di sini Allah menyuruh kepada kita, selalulah kita senantiasa berada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bangun tidur, memejamkan mata, semua kita serahkan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya di sini, kalau kita lihat ayat ini ditutup dengan la'alla, mudah-mudahan, litaroji, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah kalau kita kaitkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang telah dijelaskan oleh para asatidz tadi, maka kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan umat Islam dan orang-orang yang beriman kepadanya untuk berteguh hati, bukan berarti bertahan menghadapi lawan itu bukan berarti tanpa ada persiapan, tetapi tetap perlu ada persiapan yang matang. Sehingga kalau orang yang berangkat seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi juga sudah disinggung, orang yang berangkat kemudian ke medan perang tanpa ada persiapan dan kalah, ini maka kekalahannya itu adalah kekalahan kekonyolan, bukan berarti itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sering menemukan orang-orang yang berlindung di belakang kata-kata takdir. Dia mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan aku baik, pasti aku akan mendapatkan kebaikan. Tapi kan Allah yang menginginkan keburukan pada diriku. Maka pendapat yang seperti ini tentunya tidak benar adanya. Artinya tidak dapat diterima. Karena apa? Karena kebaikan itu mestilah terlebih dahulu kita yang menjemputnya. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan itu pada diri kita. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir kita ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Singkatnya artinya adalah bahwa ketika kita menginginkan kebaikan, maka kitalah yang harus mendahului kebaikan itu agar kemudian kebaikan itu mengalir pada diri kita. Nah, inilah yang kita lihat dari pasukan Badar. Mereka berbuat dengan semaksimal mungkin, mengerahkan seluruh daya upaya mereka, dan kemudian mereka meningkatkan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa dan salat. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil menangis, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, jika engkau tidak menangkan kami di dalam pertempuran ini, maka niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyebut namamu di muka bumi ini. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menenangkan beliau karena doa beliau yang begitu harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terakhir Ustaz Perdana bisa tanya. Iya, ada satu gambaran yang menarik di dalam peperangan Badar, bahwa ketika kedua pasukan maju, ternyata dari pihak pasukan umat Islam itu bergaung suara gegap gempita takbir, mengumandangkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah, wazkurullaha katsira, aplikasi yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Artinya apa? Pada saat itu terjadi perbedaan. Dari satu sisi, ternyata pasukan kafir Quraisy itu hanya bergemuruh serbu, begitu saja bahasanya. Sedangkan dari umat Islam, mereka malah menyebut maju dengan Allahu Akbar. Ada perbedaan di sini. Ketika seorang mukmin menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan memberikan semangat yang sangat tinggi kepada dirinya, karena dia merasa Allah selalu bersama dirinya. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada esok hari, dan terus ikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Semoga ini akan menambah semangat pula bagi diri kita. Amin. Saya Ardian Shah, bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Safiyah dari tim terjemah Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.